Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqullu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Mulaqat Fiqhi. Masih pada kitab Al-Hudud wal Ta'zirat. Qala al-Alif rahimahullah ta'ala: Wa kaifa yusamma ha'ula'il munharifuna hududallahi allati hiya huda wa rahmatan lil alamin. Maka bagaimana mereka bisa, orang-orang yang menyimpang, menamakan bahwasanya menyimpangkan bahwasanya hukum-hukum Allah SWT itu merupakan hidayah, merupakan rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana mereka bisa menyimpangkan, menyatakan bahwasanya hukum Allah adalah kejam, hukum Allah adalah tidak beri kemanusiaan dan sebagainya. Kaifa yusammunaha wahsiyatan wala yusammuna amal mujrimil muqtadi wahsiyatan. Maka bagaimana mereka bisa menamakan hukum Allah SWT dengan hukum yang kejam, sedangkan orang yang berbuat kejahatan yang melampaui batas mereka tidak disebut dengan orang-orang yang kejam, orang-orang yang tidak berkemanusiaan. Wahuwa yurawi'ul aminina wa yujna alal abriya wa yukhallil amnal mustama'. Dan mereka tentunya perbuatan sebut bentuk menteror keamanan, dan orang yang berbuat kezaliman ini disebut orang-orang yang baik, padahal mereka atau orang-orang yang berbuat jahat ini telah merobek-robek keamanan masyarakat. Namun mereka tidak menamakan orang-orang yang kejam berbuat, orang-orang yang berbuat jahat tidak mereka sebut sebagai kekejaman. Bahkan yang dinilai kejam adalah hukum Allah. Inna hadza huwal wasiyah. Apakah ini yang disebut wasiyah? Hukum Allah SWT sebagai hukum yang kejam. Wa inna ladzi yashfaqu alaihi adlamu minhu wa asyadu minhu wasiyatan. Dan orang yang tentunya mempunyai simpati terhadap perkara tersebut, apakah mereka tidak lebih zalim dan juga tidak lebih dari wasiyah atau kejam? Tentunya terbalik, ya kan. Orang yang memandang hukum Allah kejam, namun tidak memandang si pelaku kejahatan lebih kejam. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Walakin idza intakasat al-uqulu wafsadat wa fasadat al-fitru fa innaha tara al-haqqa batilan wal batila haqqan. Akan tetapi apabila akal ini telah terbalik dan fitrah jiwa yang suci ini telah rusak, maka tentunya akal tersebut akan melihat sesuatu kebaikan ini menjadi batil, sesuatu al-haq menjadi batil dan batil menjadi al-haq. Kama qala syair, sebagaimana yang dikatakan oleh penyair, katungkirul ainu daw asyamsi min ramadin. Seringnya mata itu akan mengingkari terangnya sinar matahari karena penyakit ramad, penyakit belean. Ya. Orang yang belean tentunya apa? Melihat sinar matahari menjadi gelap, gak enak. Karena sinar matahari justru menjadi mengganggu. Karena adanya penyakit belean. Wa yungkirul famu ta'mal ma'i min sakmin. Dan fam, mulut ini tatkala orangnya sakit ini akan mengingkari lezatnya air, segarnya air. Jangankan air biasa, air yang minuman-minuman yang segar maka akan dianggap pahit. Karena apa? Karena sakit. Maka begitulah sebagaimana yang orang yang terbaik akalnya memandang bahwasanya hukum Allah hukum yang kejam, sedangkan apa yang dilakukan oleh para penjahat sebagai bentuk suatu kebiasaan, tidak mengapa. Maka inilah bentuk yang pemandangan yang terbalik. Kalau syar'i rahimahullah, kalau alim rahimahullah, wahada wala yajuz tatbiqul haddi ala jani. Maka yang seperti ini tidak boleh. Had itu ditimpakan kepada orang yang berbuat jahat. Illa idza tawafarat syurutu tatbiqihi, apabila memang sudah terpenuhi syarat-syarat yang dipenuhi. Sehingga al-hudud dan ta'zirat, hukum Allah, hukum qisas ini tidak boleh diterapkan kepada seorang penjahat kecuali telah memenuhi syarat-syarat berikut ini, wahia kama yari, yaitu sebagai berikut. Asyartul awal, syarat yang pertama, ayakuna mertabil jarimati baligon akilan. Syarat yang pertama yaitu orang yang melakukan kejahatan atau si pelaku kejahatan ini adalah baligon akilan, orang yang sudah balig, orang yang sudah orang yang berakal. Apapun yang belum balig dan tidak berakal maka tidak terkena hukum had. Dikali sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalam an salasah. Pena ini terangkat dari tiga orang, maksudnya tidak tercatat sebagai amal kesalahan atau dosa. As-shagiru hatta yablugha, yang pertama as-shagir, anak kecil sampai dia dewasa. Kalau kedewasaan anak laki-laki ini bisa ditandai dengan tumbuhnya bulu kemaluan, ya, bagi laki-laki, atau sudah mimpi junub, mimpi basah. Kalau wanita, tanda telah baligh yaitu telah berumur 15 tahun atau telah mengalami haid. Tanda-tanda anak yang telah baligh. Wal majnunu hatta yafiqa, dan orang gila sampai dia sadar atau sembuh. Wan naimu hatta yastayqidu, dan orang yang tidur sampai dia bangun. Sehingga anak kecil yang berbuat kejahatan ini tidak terkena hukum had. Dan juga orang yang gila yang berbuat kejahatan ini juga tidak terkena hukum had, hukum kisas dan sebagainya. Dan juga orang yang tidur jika berbuat kejahatan juga tidak terkena hukum had, ya, mungkin dia sedang tidur dan sebagainya, di bawah kesadaran. Rawi ahlus sunan wa ghairuhu. Kemudian rahimahullah ta'ala, qala idza kanatil ibadatu la tajibu 'ala haula wal haddu aula bisukuti li adami taklifi wa li annahu yad'u bisubhati. Apabila ibadah itu tidak diwajibkan kepada mereka, ibadah tidak diwajibkan kepada anak-anak, ibadah tidak diwajibkan kepada orang gila dan juga orang yang tidur, ya. Ya, orang tidur tentunya ya dibangunkan, ya, yang membangunkan tentunya orang yang tidak tidur. Ini tidak diwajibkan untuk beribadah, maka had, hukum kisos ini tentunya tidak, lebih-lebih tidak diperlakukan lagi kepada mereka, karena mereka bukan orang-orang yang terkena beban syariat, anak kecil, orang gila, dan orang yang sedang tidur, karena mereka adalah orang-orang yang mudah terkena subhat, ya kan, tempatnya subhat, ya kan. Maksudnya apa? Tidak ada kepastian, ya kan? Tidak ada kepastian, tidak bisa dipastikan. Yang namanya orang anak kecil, ya kan? Belum berakal sempurna. Tentunya mereka masih gampang untuk, ya, mungkin diperalat atau mungkin di oleh orang lain, ya kan? Atau mungkin di bawah kesadaran mereka ditipu berbuat ini dan itu, ya kan? Jika di sana banyak perkara-perkara yang tidak bisa ditegakkan hukum had karena kondisi orang tersebut. Begitu juga orang yang gila, ya kan? Orang yang gila tatkala melakukan sesuatu dia tidak sadar di bawah kesadarannya. Begitu juga orang yang tidur, orang yang lindur. Maka ini orang-orang yang dalam keadaan tidak bisa dipastikan. Sedangkan hukum ini di atas sesuatu kepastian, di atas sesuatu yang bisa disandarkan sebagai hukuman yang bisa dijatuhkan. Sedangkan orang-orang tersebut tidak bisa dipastikan. Ya, orang tidur, ya kan, bisa berbuat jahat dan bisa dijahati, ya kan? Ya kan? Orang yang tidur, nah, diapakan saja ya enggak merasa mereka, ya. Mau digotong, mau di bunuh orang tidur ya enggak sadar. Begitu juga orang tidur itu berbuat sesuatu juga di bawah kesadarannya. Asyadu sani, syarat yang kedua, ayakuna mertakibul jarimati aliman fitahrimi. Syarat yang kedua, orang tersebut bisa terkena had hukum Allah SWT atau pelaku kejahatan tersebut, ya orang yang mengetahui, berpengetahuan bahwasanya apa yang dia lakukan dari kejahatan tersebut adalah perkara yang haram. Perkara yang haram, keharaman yang Allah SWT tetapkan. Fala hadda ala man yajhalu tahrima. Maka tidak ada had. Tidak bisa diterapkan had kepada orang yang benar-benar tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan yang haram. Liqali Umar wa Utsman wa Ali, sebagaimana yang pendapat Umar radhiyallahu anhum, Utsman wa Ali, tiga khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hadda illa ala man alimahu. Tidak ada had, tidak ada hukuman kecuali bagi orang yang mengetahui. Maksudnya apa? Mengetahui perbuatan tersebut, bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram, yang mendatangkan hukuman. Qala malam rahmatullah wa lam ya'lam wa lam yu'lam lahum mukhalifu minas sahabat, dan di sana tidak diketahui adanya pendapat sahabat yang menselisihinya. Tidak diketahui ada sahabat yang menselisih pendapat ketika khalifah tersebut. Wa qala al-Muwaffiq Ibnu Qudamah, dan telah berkata Al-Muwaffiq Ibnu Qudamah rahimahullah, wa qaulun amun ahlul ilmi, dan ini adalah perkataan yang telah amah, yang sudah umum, sudah tersebar di kalangan ahlul ilmi, yaitu bahwasanya had tidak mengenai kepada orang yang jahil akan perbuatan haram, keharaman tersebut. Kalau melalui rahmatullah ta'ala, wa idha tawafarat hadis surut fi murtakibil jarimati alati yatarattabu alaiha al-haddu syar'i. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat tersebut bagi orang yang melakukan perbuatan jahat, maka tentunya akan terkena had, hukuman secara syar'i. Wa innahu yuqimuhu 'alaihil imamu aw naibuhu. Maka hukum had tersebut ditegakkan atau dilakukan oleh imam, oleh seorang pemimpin, ya pemimpin negara atau yang mewakilinya, ya, sehingga tidak boleh tiap orang menegakkan hukum had, tidak boleh. Di suatu masyarakat, di suatu RT, RW, lurah, tidak boleh. Tapi ada seorang imam, pemimpin tertinggi di suatu wilayah atau negara, atau orang yang menjadi naibnya atau wakil dari seorang imam kepala pemerintahan tersebut, sehingga tidak boleh suatu kelompok manusia menerapkan hukum had atas seseorang tanpa adanya izin dari al-imam atau pemimpin tersebut. Ya, tidak boleh. Kelompok jamaah atau kelompok masyarakat atau kelompok, ya, menegakkan hukum had sendiri, maka tidak diperbolehkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqimul hududa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau selalu menegakkan had. Kenapa? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin tertinggi, ya kan, kaum muslimin. Sehingga beliau berhak untuk menegakkan hukum had. Suma khulafa'uhu min ba'dihi kanu yuqimunaha, kemudian para khalifah pengganti beliau setelah beliau wafat, mereka juga selalu menegakkan hukum had. Orang yang mencuri yang sudah mencapai batas tertentu dipotong tangannya dan sebagainya, atau orang yang membunuh seorang muslim terbunuh syarat-syaratnya kemudian ditegakkan hukum qisas. Wakada wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuqimul hududa niyabatan anhu, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan terhadap seorang untuk menegakkan hukum had sebagai niyabah pengganti beliau sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, di mana Rasulullah SAW bersabda, waqdu ya unais ila imra'atin hada fa in i'tarafat farjumha, berangkatlah pagi-pagi wahai Unais. Ini panggilan Anas bin Malik menjadi Unais, panggilan kesayangan kepada perempuan ini. Apabila perempuan ini mengakui bahwasanya dia berzina, maka rajamlah dia. Ba'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rajmi ma'is wa lam yahzurhu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merajam Ma'is. Ma'is nama seorang sahabat yang melakukan perzinaan. Namun beliau mengakui perbuatan tersebut. Datang sendiri kepada Rasulullah mengakui perbuatannya. Apa kamu gila? Tidak gila. Kemudian dia mencarikan untuk merajam, dan Nabi Sallam tidak menghadiri peristiwa tersebut. Itu mutafakan alaih hadis Abi Hurairah. Di dalam riwayat yang lain, izhab bihi farjumuhu, bawalah dia pergi, kemudian rajamlah dia. Waqala bi syarik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang orang yang mencuri, izhabu bihi faqta'uhu, pergilah dengan orang ini, maka faqta'uhu, maka potonglah tangannya karena mencuri. Itu hadis akhrajahu An-Nasa'i min hadisi Abi Umayyah Al-Mahzumi, dan juga hadis dikeluarkan oleh Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wali anna al-hadda yahtaju ila ijtihad, dan sesungguhnya had menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala ini butuh dengan ijtihad. Wala yu'man fihi al-khayf, dan tentunya menegakkan hukum had ini tidak aman dari bentuk kedzaliman, ya kan. Misalnya orang yang dicabut hukuman karena mencuri dipotong tangannya, ya kan. Tentunya tatkala memotong tangannya ini bisa jadi, ya kan, ada sesuatu perkara-perkara yang mungkin tidak diinginkan, ya. Mungkin pasti potong meleset sedikit misalnya. Bisa juga seperti itu, ya. Sehingga butuh ijtihad. Wa wajaba anna ayyatawallahu al-imamu aw naibuhu, maka wajib. Ya. Dalam menegakkan hukum had, ini adalah orang-orang yang telah diberikan wewenang oleh seorang imam atau pemimpin negara atau orang yang ditunjuk sebagai wakilnya. Damanan lil adalati fi tatbiqihi. Ini terkandung adalah keadilan di dalam merealisasikan hukum had ini, ya. Keadilan. Orang yang didzalimi menjadi lega, ya kan? Oh, alhamdulillah. Pelakunya sudah terkena apa yang dia lakukan sendiri. Tidak ada dendam kesumat dan sebagainya. Sawa'un akanat, sawa'un kanat al-khududu lihaqqillahi ta'ala lihaqqil zina au kanat lihaqqil adami kahadil khadar. Baik itu hudud pidana ini yang berkenaan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, seperti haknya seorang yang berzina. Atau had yang di sana ada haknya sama-sama manusia, ya kan? Seperti hadnya orang yang menuduh. Orang yang baik-baik dituduh dengan perzinaan. Maka ini hak adami atau hak manusia. Qala Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-hududu allati laysat liqamin muayyanin tusamma hududullahi wa huququllahi. Hudud ini bukanlah suatu diperuntukkan untuk suatu kaum saja, kaum-kaum tertentu. Jadi dinamakan dengan hudud Allah dan hak-hak Allah. Misru huddu kita itarik wasyarak wazzanada wazzinana atau wazzanatu atau wazzanati wanawihim, yaitu semisal had, yaitu potong tangan bagi had bagi orang yang kita otorik, seorang perampok, ya, ini juga terkena had hukum Allah SWT. Basirak dan para pencuri dan para bazina dan yang lainnya. Wa misrul hukmu fil amwali sultaniyati, dan ini adalah semisal hukum pada mengenai perkara-perkara harta-harta para penguasa. Wal wukuf, dan juga hukum-hukum tentang wakaf. Wal wasaya, dan juga wasiat. Alati laisat li muayyanin, dan ini bukan untuk suatu kelompok tertentu namun menyeluruh, untuk seluruh masyarakat. Wa hadhihi min ahammi umuril wilayati, dan ini adalah perkara yang paling muhim, paling penting di dalam masalah al-wilayat, kekuasaan. Yajibu alal wilayati al-wulatil al-bahsa anha wa iqamataha min ghairi da'wa ahadin biha. Maka wajib bagi seorang pemimpin untuk membahas, mencari dari perkara hukum had, dan juga wajib untuk menegakkan hukum had, yaitu bukan berlandaskan pengakuan salah seorang darinya, namun dengan data-data, dengan bukti-bukti. Batuqamu syahadah min ghairi da'wa ahadin biha, dan juga ditegakkan para saksi-saksi, ya, tanpa hanya dengan pengakuan sepihak saja. Watajibu iqamatuha atau iqamataha ala asy-syarifi wal wadi'i wal qawiyyi wad da'if. Maka had hukum Allah ini wajib ditegakkan baik itu kepada orang yang mulia atau kepada orang yang rendah, ditegakkan juga kepada orang yang kuat maupun orang yang lemah. Intaha. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala, wala tajuzu iqamatul haddi fil masjid. Tidak boleh menegakkan hukum had di masjid. Wa innama tuqamu khurujahu atau kharijahu. Akan tetapi hukum had tersebut ditegakkan di luar masjid. Maka di luar masjid boleh, ya, sebagaimana yang biasa terjadi, ya, di luar Masjidil Haram biasanya hari-hari tertentu ada orang yang ditegakkan hukum had. Di hadis si Hakim bin Hizam, sebagaimana hadis seorang sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annaha an yastaqadu bil masjid. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu melarang untuk ditegakkan qisas di masjid, melarang di masjid untuk ditegakkan qisas. Wa anta syada bihil asy'ar, dan juga di masjid juga dilarang. Nah, Rasulullah SAW melarang di masjid untuk disenandungkan syair-syair. Ya, tidak pantas di masjid disenandungkan syair-syair. Wa antuqama fihil hudud, dan juga melarang untuk ditegakkan di dalam masjid hudud atau hukum-hukum Allah SWT. Itu arah Jawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah. Wal muradu bi isti'ari al-manhi anha huna al-ash'aru wairun naziha. Yang dimaksud dengan yang dilarang masjid ini disenandungkan syair-syair, yaitu syair-syair yang tidak baik. Syair-syair yang tidak baik. Ada syair-syair yang lurus, yang benar, sesuai dengan syariat, maka tidak mengapa. Qala Malik rahimahullah taala, wa tuhramu asy-syafa'atu fil haddi bada ay yablugha as-sultanu li ajli isqatihi wa adami iqamatihi. Yang kedua, haram melobi atau menego hukum had dibatalkan setelah sampai perkara tersebut kepada penguasa. Maka ini haram, tidak boleh. Ada perlu suatu perkara, ya, kemudian sudah diajukan kepada pemimpin pemerintah untuk ditegakkan had, namun dilobi, dinego agar apa? Dibatalkan hukum had tersebut. Maka perbuatannya adalah perbuatan yang haram. Wa yuhramu ala ulil amri qabul syafa'ati fi dzalik, dan haram atas para pemimpin untuk menerima nego atau lobby tersebut dalam rangka untuk membatalkan hukum had. Riqali sallallahu alaihi wasallam, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad sadallah. Bakal sadallah fi amrihi. Barang siapa yang merubah atau berusaha untuk melobi, menego, agar had ini tidak terjadi atau tidak dikekalkan daripada hukum-hukum Allah SWT, maka sungguh dia telah menghalangi Allah SWT di dalam perintahnya. Adapun kalau perkara-perkara kejahatan, ya, belum dilaporkan kalau sudah pemerintah, kemudian misalnya di sana ada damai atau misalnya ada sudah gimana lah, ya, musyawarah, kemudian selesai dengan perkara tersebut, belum sampai kepada sultan, belum sampai kepada pemerintah, maka tidak mengapa, tidak mengapa. Bakalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi alladhi arada ayahu anisharik. Rasulullah Sallam sabda pada perkara orang yang ingin memaafkan seorang pencuri. Ya. Jadi ada seorang pencuri mencuri barang, kemudian si pemilik ingin memaafkan. Namun apa? Namun sudah kadung perkara tersebut dibawa kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, fahalla qabla an ta'tini bihi. Maka mengapa kok tidak sebelum kalian mendatangkan kepadaku? Kenapa tidak kalian sebelumnya mendatangkan perkara ini kepadaku? Kalau sudah kadung sampai kepada penguasa, maka tidak boleh dibatalkan. Adapun kalau misalnya belum sampai kepada penguasa, kemudian orang tersebut memaafkan si pencuri, ya sudah, berarti enggak jadi apa? Ada penegakan hukum had karena sudah dimaafkan. Sehingga hukum had ini terjadi tatkala apa? Tatkala telah sampai perkara tersebut kepada penguasa. Sampai kepada penguasa. Adapun kalau misalnya di sana ada hal-hal yang mungkin dimaafkan atau yang terzalimi merasa ya maafkan, maka perkara tersebut jangan diteruskan kepada penguasa. Adapun kalau sudah sampai ke penguasa, maka tidak boleh dibatalkan. Kalau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, la yahillu ta'tiluhu ay al-haddu la bi syafa'atin wala bi hadiyatin wala bi ghairiha. Tidak halal, tidak boleh untuk membatalkan had. Apakah itu dengan lobby, dengan nego, atau dengan hadiah, sogokan, atau yang selainnya. Wala tahilu asyafa'atu fihi, dan juga tidak halal. Itu dengan melobby atau dengan menego. Min man atalahu lidzalik fahuwa qadirun ala iqamatihi fa'alaihi laknatullahi wal malaikatu wan nasi ajmain. Maka barang siapa yang berusaha untuk membatalkan, ya, ditegakkan hukum had tersebut di sisi penguasa, sedangkan hukum had tersebut bisa ditegakkan, maka usaha tersebut tentunya akan mendatangkan, si pelaku tersebut mendatangkan laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Waqala rahimahullah, dan juga berkata rahimahullah, masih perkataan Syaikhul Islam rahimahullah, wala yajuzu ayakhuda minazina minazani wasyarik wasyarik awal qati'il at-tariqi wa nabihim mala ta'atala bi'al hududa lali baitil mal wa lali barihi. Tidak boleh dan tidak boleh untuk mengambil harta dalam rangka untuk membatalkan hudud, hukum Allah bagi para pelaku zina atau para pelaku pencuri atau peminum khamar yang diambil dari baitul mal atau yang selainnya, nanti tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.